Dan kali ini kita akan memasuki prinsip yang baru, yaitu prinsip yang ke-12. Silahkan yang punya bukunya bisa dibuka halaman 30. Ya, Mas Ukasyah dibaca. Qala al-Hafidhullah Ta'ala al-Maqdis al-Ashar intikhabu al-Suhbat al-Salihati lahu اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق أيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه والزمالة في العلم إنسان إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود. Ya, cukup. Mas sama. ولا يحسن بقصد الأولى إلا انتخاب صحبتين صالحة تعينه فإن للخليل في خليله أثرا رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالفه. قال الراغب الأصفهاني ليس إعداء الجالس لجليسه بما قاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه. Barakallahu fiik. Sekarang kita baca terjemahannya. Halaman berapa, Nak? Halaman 76. Halaman siapa yang tahu? 78. Bukan, halaman 80. Ya bagus, Mas Anjas baca. Prinsip ke-12. Prinsip ke-12. Selektif memilih teman yang baik. Memiliki teman adalah sebuah keharusan bagi manusia. Penuntut ilmu butuh untuk berinteraksi dengan sesama penuntut ilmu agar bisa membantu proses belajar dan mendongkrak semangat di dalamnya. Pertemanan dalam belajar sangat bermanfaat untuk mengantarkan pada tujuan dengan syarat terhindar dari excess negatif. Yeah. Nah, tidak layak bagi pemilik cita-cita mulia kecuali memilih teman yang bisa mendukungnya sebab teman karib pasti berpengaruh terhadap sahabatnya. Ya, Ustaz Rahman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Hendaklah kalian melihat siapa teman karibnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, penularan perilaku dari teman duduk kita bukan hanya melalui ucapan dan perbuatannya, namun juga dengan kita melihatnya. Ya, baik. Ini prinsip yang keberapa? 12. Apa maksud sama prinsip 12? Selektif memilih teman yang baik. Ya, ini prinsip yang sangat penting sekali. Bahkan gara-gara tidak mengindahkan prinsip ini, orang bisa kekal di neraka. Orang bisa kekal di neraka. Ada yang tahu contohnya siapa? Abu Talib. Abu Talib. Ya. Padahal oleh Rasulullah SAW menjelang wafatnya itu sudah diajak, bahkan enggak cuma menjelang wafatnya. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW itu sudah berusaha maksimal untuk mendakwahi beliau. Bahkan sampai detik-detik akhir. Mainannya nanti aja, mainannya nanti aja, kan masih banyak waktu. Mas Luka juga sama. Bahkan ketika detik-detik terakhir pun didakwai oleh Nabi SAW. Tapi gara-gara beliau punya teman yang lain, yang jahat. Siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab, CS lah. Akhirnya, karena pengaruh teman itu dan juga fanatisme, beliau memilih tetap berpegang dengan agama nenek moyangnya. Akhirnya, na'udzubillah min dzalik, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah ketika seseorang itu salah dalam memilih teman. Ya. Dan mau tidak mau, manusia memang harus punya teman. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin hidup sendiri. Ada istilah al-insanu madaniyun bitab'i. Apa Mas Abdurrahman? Artinya al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia itu secara alami adalah makhluk sosial. Bagus. Madani itu makhluk sosial. Itu sudah bawaan manusia. Sehingga memang gak bisa, dia butuh. Kalau dia tinggal di rumah aja tetap gak butuh orang lain. Siapa? Siapa? Abi Umi. Gak mungkin. Orang walaupun dibilang, oh saya pengen menyendiri. Gak mungkin, dia pasti butuh bantuan orang lain. Iya. Contohnya gitu aja. Sekarang gini aja. Dong. Ada orang tinggal di hutan. Saya butuh sendiri, saya bisa sendirian. Enggak bisa. Dia lahir dari siapa? Apa dia ujuk-ujuk muncul, tuing? Enggak. Dia tetap butuh ayahnya dan ibunya yang dengan izin Allah kemudian bisa melahirkan dia. Dia tetap butuh orang. Enggak mungkin hidup sendiri. Begitu pula santri, thalibul ilm, penuntut ilmu. Itu juga butuh teman. Butuhnya teman untuk apa? Untuk membantu proses belajar. Dan mendongkrak semangat. Makanya, bertemanlah dengan teman yang semangat. Jangan berteman dengan teman yang pemalas. Ya. Tapi kan, anak-anak pondok semuanya baik-baik. Kata siapa? Ya. Kata siapa di pondok semuanya temannya baik-baik? Ada aja yang gak baik. Ada yang nakal. Ada yang kerjaannya cuma mainan terus. Ya. Ada yang kerjanya usil, ada yang kerjanya bully, ada. Walaupun dibandingkan sekolah umum, ya lebih mending apa? Pondok. Maka disitulah kita harus hati-hati. Pertemanan itu sangat bermanfaat kalau terhindar dari ekses negatif. Ekses itu artinya dampak. Akibat negatif. Kalau kita bisa menghindari itu, hebat. Pertemanan akan menjadi sesuatu yang sangat membantu. Coba sekarang Abi tanya. Ketika kamu ngapalin Quran, murojaah, kemudian kamu lagi mengulang-ulang-ulang-ulang. Perlu orang lain enggak? Perlu. Untuk apa? Menyimak. Menyimak? Hmm. Ada sebagian orang, aku hafalannya udah apa? Udah kuat. Bacaanku udah keren. Iya, mungkin ente nggak ada yang nggak ada yang nyimak, rasanya benar semua. Ya. Kalau di rumah ada Abi, ada Umi, oh di pondok, ya. Ustadz, Ustadz kan ngurusi berapa anak, maka disitulah pentingnya punya teman. Ya. Hari ini saya nyimak kamu, besok kamu nyimak saya. Ya. Itu nyimak Quran. Contohnya lagi, ketika nggak paham pelajaran. Ketika enggak, paham pelajaran. Kalau kita pengen tanya Ustadz, ya mungkin Ustadznya bisa jawab. Tapi kan waktunya Ustadz juga terbatas. Dia punya anak, dia punya istri. Dia punya kerjaan yang lainnya. Akhirnya kita butuh teman. Makanya orang yang punya cita-cita tinggi, dia butuh teman yang bisa mendukung cita-citanya. Kenapa? Karena teman itu akan berpengaruh. Coba lihat komunitas, ya. Apa? Komunitas. Apa artinya komunitas, Mas Luka? kumpulan. Kumpulan orang yang satu satu tujuan, satu ide, satu hobi. Contohnya komunitas apa, Mas? Sama? Hah? Komunitas? Hah? Pendaki gunung. Apa lagi? Komunitas? Pesepeda. Pesepeda pun juga macam-macam kan? Ada yang komunitas pesepeda gunung, ada yang komunitas pesepeda balap, macam-macam lah. Ada yang komunitas pesepeda jadul, ya kan? Komunitas, apa lagi? Sepak bola, penggemar grup anu. Ya. Mereka bikin satu komunitas. Coba lihat bagaimana. Obrolan mereka adalah sesuai dengan komunitasnya. Ketika mereka sukanya manjat gunung, yang diobrolin cuma gunung saja. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Hari-harinya, oh di gunung anu, oh gunung anu. Kalau kita masuk ke situ, maka pola obrolan kita pun akan terpengaruh di situ. Abi Umi, pernah enggak ngajarin kalian untuk ngefan kepada klub bola? Hah? Enggak pernah. Kenapa kalian bisa ngefan? Karena terpengaruh teman. Ada teman yang satu nih, ada klub bola bagus nih. Lihat nih. Akhirnya terpengaruh. Ya. Itulah contoh ekses negatif. Makanya Nabi SAW pesan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Bayangkan agama. Makanya ada orang berpindah agama karena teman. Nauzubillah min dzalik. Makanya kemarin Anjas kan tanya, gimana kalau misalnya kita punya teman yang beda agama? Ya sekedar teman, sekedar menyapa, tidak masalah. Tapi dijadikan teman apa? Karib enggak? Ya. Karena bagaimanapun juga teman karib pasti akan berpengaruh kepada kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kata Nabi SAW, lihat siapa teman karibmu. Pilih. Ya. Ketika di pondok, Nabi pernah sampaikan untuk memilih teman yang baik. Caranya, lihat satu. Masuk gak? Salatnya. Di? Salat pertama atau enggak? Dua. Rajin belajar atau tidak? Di kelas, lihat. Rajin belajar apa enggak? Di kamar, lihat. Rajin belajar apa enggak? Kalau misalnya kita lihat, dia soft salatnya di belakang terus. Ya pernah sih jadi imam. Imam apa? Imam masbuk. Ya. Sholatnya selalu di belakang. Di kelas, ngantuk. Ya. Ngobrol kerjaannya. Ya. Tapi pintar gimana? Kalau pintar itu bawaan. Yang berpahala itu bukan pintarnya. Yang berpahala itu rajinnya. Kalau pintar itu giving itu adalah sudah bawaan. Tapi kalau rajin, enggak. Itu karakter. Ya, karakter yang membutuhkan perjuangan. Itu yang akan mendapatkan pahala. Sehingga kalau ada anak yang, tidak pintar, tidak cerdas, IQ-nya apa? Rendah. Tapi rajin. Dengan anak yang IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Yang lebih besar pahalanya yang mana? Yang rajin walaupun IQ-nya rendah. Ya. Tuh, lihat di kelasnya bagaimana. Ketika lagi diajar ngobrol sendiri apa enggak. Di kamar bagaimana. Ya. Di kamar dia, apa yang dia lakukan. Ngobrol terus atau main HP terus atau apa. Lihat itu. Dari situ kita bisa menilai. Ya. Dan di sini perkataan Ar-Raghib Al-Isfahani yang penting sekali kata beliau. Penularan perilaku dari teman duduk bukan hanya melalui ucapan dan perbuatan, tapi juga dengan sekedar kita melihat. Kita lihat nih, bisa nular. Ya. Mas Anjas mainannya nanti ya. Terang dulu. Sekedar melihat saja bisa nular. Contohnya bagaimana? Kalian melihat ada orang buka aurat. Akhirnya? Ketularan. Ya. ketularan kita, ah, banyak orang yang kayak gitulah, enggak apa-apa. Cuma gara-gara apa? Ngelihat saja. Makanya hati-hati. Ya. Tontonan pun juga harus lihat. Juga suatu saat kan kalian pernah pakai apa namanya di kepala ini? Apa namanya itu yang ada gambar ininya terus ditaruh di kepala ini namanya apa? Mas? Ikat. Iya, ke kepala yang di apa masukkan? Mas, apa namanya, Pak? Bukan yang kayak anak gaul itu loh. Oh, nah, iya. Itu gara-gara apa? Gara-gara ngelihat. Ya, gara-gara ngelihat. Ya. Gara-gara ngelihat ada YouTuber pakai kayak gitu, akhirnya ikut-ikutan. Itulah pengaruh. Cuma gara-gara ngelihat aja terpengaruh. Ya. Ngelihat. Ya, contoh, ngelihat ada prank. Ya. Ada YouTuber yang sukanya ngeprank. Akhirnya nyontoh kan. Ngeprank adiknya, ngeprank kakaknya, ngeprank temannya. Lihat, cuma gara-gara apa? Ngelihat. Ya. Jadi pengaruh buruk dari teman duduk itu bukan hanya dari ucapan dia, bukan hanya dari perbuatan dia, tapi juga dari penglihatan kita kepada dia. Maka waspadalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Separuhnya kita akan lanjutkan pada besok hari insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.